Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, demikian pula apa yang dinukil dari sebagian tabi'in. Walaupun tidak disebutkan bahwasanya sebagian tabi'in tadi mengambil dari ahli kitab. Ya. Jelas. Maka tetap kamu tidak benarkan, tidak pula dustakan. Kecuali ada hujjah. Yang menunjukkan apa? Qaul tabi'in itu bukan hujjah. Itu satu qaul, nukilan, yang semuanya harus ditimbang dengan dalil. Nah, ini juga pelajaran bagi orang yang suka menukil-nukil perkataan fulan-fulan dari ulama salaf, paham? Yang kemudian dia mengikat suatu pendapat, suatu kesimpulan dengan perkataan imam fulan, imam fulan. Ini harus ditanbih, ya. Jangan menempatkan perkataan imam fulan, imam fulan tadi itu apa? Seakan-akan dia Al-Quran atau sunnah dalil begitu. Harus mengikat suatu pemahaman pendapat dengannya, dengan alasan ini faham salaf, ini faham salaf. Itu baru satu dari salaf. Kalau satuan dari salaf itu bukan hujjah. Yang hujjah dari salaf itu kalau apa? Ijma. Nah, ini juga masalah. Ya. Kadang orang apa? Terlalu bodoh aja ya. Ketika dia mengutip satu kalam dari ulama salaf, kemudian dia mengikat akidahnya dengan perkataan itu tanpa dia kuatkan dengan apa? Dalil-dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah atau ijma. Nah, kalau sekadar istishhad, ya, penguat itu bisa. Tapi kalau dalam maqam apa? Ihtijaj, berhujjah, fihi nawar, perlu apa? Ditinjau kembali. Karena hujjah yang disepakati oleh umat adalah hanya Al-Quran, sunnah, dan ijma. Kalaupun mau ditambah dengan qiyas yang sahih. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, kapan saja para tabi'un ikhtilaf, maka sebagian akwal mereka tidak menjadi hujah atas sebagian yang lain. Ya, lihat. Ini faedah ilmu dari Syekhul Islam. Nah. Dan apa yang dinukil ya, dalam perkara tersebut dari sebagian sahabat. Nah, kalau sekarang kalau yang khilaf itu sahabat gimana? Dinukil dengan penukilan yang sahih. Fan nafsu ilaihi askan, maka jiwa ini kepadanya, kepada nukilan yang sahih dari sahabat itu lebih menenangkan daripada apa yang dinukil dari sebagian tabiin. Kenapa kok bisa lebih tenang ya kalau ada nukilan yang sahih dari sebagian sahabat daripada dari sebagian tabiin? Karena kemungkinan sebagian sahabat tadi mendengarnya dari Nabi SAW atau dari sebagian sahabat lain yang mendengarnya dari Nabi SAW, kemungkinannya lebih apa? Lebih kuat daripada yang dinukil oleh tabi. Ya kan? Itu pun sifatnya masih bukan makam ihtijaj, tapi apa? Istishhad, penguat, cuma lebih kuat aja. Tapi bukan hujah juga kan? Jelas. Nah, dan nanti ada bentuk adillah yang muttafaqun alaiha, ada yang apa? Mukhtalafun fiha. Kamu harus bisa apa? Bedakan di situ. Nah.